السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآباء وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا لروح كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والإمام يحيى بن شرف الدين النووي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم من المهندسين ومحبيهم والمتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وجميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأرمكم في الدارين آمين. وإنما رضي هذا المسكين عن نفسه وظن أنه رضي عن ربه، والرضا عن الله وعن النفس يبعد أن يستمع في موطن واحد. وما أحسن ما قاله الإمام الغزالي في مسألته لأبي الفتح الدمشقي: الرضا هو أن ترضى بما يفعل الله باطنا وتفعل ما يرضيه ظاهرا. فإن أراد العبد أن يعرف ما عنده من الرضا فليلتمسه عند نزول المصائب وورود الفاقات واشتداد الأمراض، فسوف يجده هناك أو يفقده. وكثيرا ما تسمع من سكرة أبناء الزمان عندما يقال لهم: ما لكم تتركون الطاعات وتفعلون المحرمات؟ فيقولون: هذا شيء قد جرى الرسل وإنزال الكتب. ويا عجبا كيف يسجد بمن يدعي الإيمان الاحتجاج على ربه، ولله الحجة البالغة على جميع خلقه. كيف يرضى المؤمن لنفسه أن يتشبه بالمشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أو لا يسمع ما رد الله عليهم به إذ يقول لنبيه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وإنما رضي هذا المسكين hanya saja dia yang miskin ridha kepada dirinya sendiri dan menyangka dia ridha karena Allah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasanya ridha kepada Allah itu tidak akan membuat orangnya melanggar maksiat, tidak akan. Di orang yang ridha kepada Allah, dia akan tetap melakukan ketaatan, kebaikan, ibadah, sekalipun dia bukan berada di sesuatu yang ia cintai, yang ia senangi. Karena itu kalau ada orang menganggap dirinya ridha kepada Allah, akan tetapi dia terus-menerus melakukan kemaksiatan, itu bukan ridha kepada Allah, melainkan ridha kepada dirinya sendiri. Nah, kalau kita ingin tahu apa bedanya, bagaimana ciri-cirinya orang yang ridha kepada Allah dari Allah atau orang yang ridha kepada dirinya dari dirinya. Orang yang ridha kepada Allah dan dari Allah adalah orang, nah, dikatakan bahwasanya ridha kepada Allah dan ridha kepada diri itu tidak akan pernah berkumpul di satu tempat. Ridha kepada dirinya, ridha kepada Allah, ini gak akan mungkin berkumpul di satu tempat. Karena apa? Bertentangan. Diri itu akan selalu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, senang berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang gemar ibadah dengan orang yang gemar maksiat bedanya jauh. Orang yang gemar ibadah sedikit, dan itu bisa kita pantau dan kita perhatikan di setiap Jumatan, apalagi lima waktu, setiap Jumatan aja kita. Yang di luar dari umat Islam, laki-laki luar biasa banyaknya. Masjid di beberapa tempat masih kosong, cukup untuk masjid lain hadir di tempat itu. Di sana masjid, di sini masjid. Lah, masjid-masjid itu misalnya gabung dua masjid, cukup masih. Dua masjid digabung di satu tempat, cukup. Kenapa? Yang di luar banyak. Kita lihat saudara-saudara kita, khususnya yang kerja kepada non muslim, yang di minimarket lihat, senang bangga gak Jumatan, bahkan terkadang keluar dari tempatnya di luar untuk merokok. Gak malu mestinya dia di dalam gak kelihatan orang, gak, dia malah keluar. Yang becak, yang marut, apalagi yang ada di tempat pabrik-pabrik besar. Ya, Jumatan. Bandingkan dengan hari raya. Subhanallah, kalau hari raya itu untuk lakinya full. Masjid gak cukup, sampai nambah di luar masjid. Bahkan terkadang bukan hanya lantai bawah, lantai atas pun penuh. Karena itu bangun masjid gaya lantai dua itu kadang nganggur, ngedan. Dipakainya setahun sekali, itu pun kadang sebagian masjid dipakainya setahun sekali. Terkadang bahkan cuma hanya tempat tok orang-orang gak ada yang mau naik. Ada cili situ. Nganggur. Gak ada yang bersihkan, akhirnya tempatnya teleknya cecek, teleknya burung, dan yang lain sebagainya. Lah ridho kepada Allah ini gak akan mungkin berada di satu tempat. Karena diri itu lebih senang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sedangkan ridho kepada Allah, dia akan selalu melakukan ketaatan, kebaikan dalam keadaan apapun. Nah ini gak akan mungkin bisa menyatu di satu wadah. Dipaksa pun gak mungkin bisa. Salah satunya. Lah bagaimana bisa kita mengetahui ridho kepada Allah itu? Nah ini dikatakan di sini wa ma ahsana ma qalahu al-Imam al-Ghazali fi mas'alatihi li Abi al-Fath ad-Dimishki. Seperti pembahasan seperti ini pernah disampaikan oleh Imam Ghazali kepada Imam Abi al-Fath ad-Dimishki. Ini di antara perkataan yang terbaik. Dengan pembahasan yang sama. Dikatakan oleh Imam Ghazali, ar-ridha, ridha kepada Allah itu. Antarlo bima yaf'alullahu batinan, wa taf'alu ma yurdihi zahiran. Jadi secara batin, kamu ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang telah diperbuat oleh Allah kepada kamu. Secara zahir kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang ridhonya Allah. Jadi hati kita ridho dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita. Jadi tidak ada unek-unek di dalam hati. Allah gak adil kah? Islam kah atau gitu dan sebagainya, enggak ada. Jadi ridha 100% di dalam hati, nerima dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita. Itu secara hati, secara batin. Secara zahir kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang ridhonya Allah. Nah, perbuatan yang mengundang ridhonya Allah itu tidak lain adalah ketaatan, kebaikan, dan ibadah. Bukan maksiat, karena maksiat gak akan mungkin mengundang ridhonya Allah. Bukan kemungkaran, karena kemungkaran tidak akan mengundang rahmatnya Allah atau ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan juga kejelekan, akan tetapi ketaatan, kebaikan, dan ibadah. Ini cocok, zahir dan batinnya sama. Batinnya nerima dengan apa yang telah dikasih, yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita. Zahirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in aradal abdu an ya'rifa ma'indahu minar ridha, maka jika seorang hamba ingin mengetahui, ingin mendapatkan keridhaan di dalam hatinya, di dalam dirinya, falyaltamisu inda nuzulil masaib, hendaknya ia mencari saat dikasih musibah. Kita kalau dikasih kesehatan, dikasih kekayaan, dikasih jabatan, lupa. Kita gak akan mungkin bisa mengetahui keridhaan di dalam diri kita. Gak akan. Dan gak akan pernah tahu kita bagaimana kita ridho atau tidak. Gak akan pernah tahu. kita ingin tahu bagaimana keridhaan kita kepada Allah, carilah, temuilah di saat mendapatkan musibah. Kalau kaya jatuh miskin, gimana? Kalau orang nerima, kalau orang ridho, gak mungkin ada efek samping. Gak mungkin ada efek samping. Kebanyakan apa? Kalau setelah kaya jatuh bos, stres, linglo, dan yang lain sebagainya. Mungkin tadinya aktif sholat, kita gak katakan orang maksiat, mungkin tadinya aktif sholat, aktif sedekah, tapi karena tidak ada keridhaan di dalam hatinya, ketika jatuh tertimpa musibah, langsung sholatnya gak sholat, sedekahnya gak sedekah lagi. Kenapa? Bingung nyari untuk kembali lagi menjadi orang kaya, tapi gak ada keriduan dalam dirinya. Benar, dia orang yang aktif ibadah, sholat kah, Al-Quran kah, dan lain sebagainya, tapi karena tidak ada keriduan di dalam hatinya, sehingga ketika tertimpa musibah berubah. Orang yang ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah atau tidak, kita bisa mengetahui, kita bisa melihat, memperhatikan di dalam diri kita kalau tertimpa musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, burudil faqat, ketika datangnya kebutuhan, ketika datangnya kebutuhan atau ketika kita sangat membutuhkan, butuh, dan kebutuhan itu misalnya mendesak, harus gimana? Kelaparan misalnya, dan kita butuh makan, lalu di depan kita ada orang yang ngasih, tapi dengan keluar iman, keluar Islam, ujian. Kalau misalnya ngasih, masih suruh mele, bisa mele. Ini gak ada pilihan, makan, tapi harus murtad, keluar dari agama, tidak beriman kepada Allah, atau gak makan, mati. Itu berarti apa? Saat kebutuhan. Gimana? Kita bisa mengetahui keriduan kita kepada Allah di situ, di saat itu. Nah, kalau kita ridho kepada Allah, gak mungkin sekalipun kita butuh. Gak mungkin kita ambil sekalipun kita butuh, gak mungkin kita makan. Dan itu telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih memilih mati dalam kelaparan daripada makan, tapi dengan syarat harus murtad. Gak mau. Nah, kita terkadang bukan untuk murtad, bukan untuk sesuatu yang darurat. Bukan untuk sesuatu yang darurat kadang-kadang. Hanya untuk memiliki lebih aja. Ditawari, sudah bisa berubah gitu. Di dompet kita ada. Mungkin di tabungan kita, di celengan kita ada. Bukan gak ada, sekalipun juga gak banyak. Tapi ada yang nawari lebih. Gimana? Saya kasih satu koper, atau satu peti, tapi ikut denganku. Beriman seperti aku beriman, beribadah seperti aku beribadah. mereka menganggap aku muslim. Hanya gitu toh. Tapi dia dengan Allah enggak ada pertimbangannya. Nanti gimana Allah murka kepadaku hanya dengan uang seperti ini aku meninggalkan. Enggak ada. Pertimbangannya hanya keluarga, tetangga. Akhirnya dia ngomong, iya tapi jangan ngomong-ngomong. Katanya orangnya enggak apa-apa saya enggak ngomong. Enggak penting mereka tahu atau enggak tahu, yang penting kamu sudah keluar. Itu tujuannya mereka. Lah itu saat-saat seperti itu tuh kita harus tahu posisi ridha kepada Allah di dalam hati kita, di dalam diri kita. Wastidadil amrad, begitu juga saat terkena sakit. Khususnya yang parah. Nah, kita harus mencari keridhaan Allah ada enggak di dalam hati kita, di dalam diri kita saat-saat seperti itu. Fasaufa yajidu hunaka aw yamjidu, kamu akan bisa menemukan keridhaan itu atau tidak sama sekali. Wa katsiran ma tasma min sukrati abna'iz zaman indama yuqalu lahum alakum tatrukuna ta'at wa taf'aluna al-muharramat. Kita lihat ini banyak penduduk zaman ini. Ini dikatakan oleh Imam Al-Haddad beberapa ratus tahun yang lalu. Beberapa ratus tahun yang lalu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan banyak anak-anak di zaman ini. Jadi beberapa ratus tahun yang lalu sudah dikatakan. Lah berarti kalau di zaman kita lebih banyak lagi dari zaman itu. Kalau di zaman itu katanya Al-Habib Abdullah Haddad banyak, lebih-lebih di zaman kita. Katanya Al-Habib Abdullah Haddad banyak di zaman ini. Anak-anak muda khususnya atau anak-anak yang tidak berpendidikan agama. Ketika ditanya, ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian meninggalkan ketaatan? Kenapa kalian tidak sholat? Kenapa kalian tidak puasa? Kenapa kalian melakukan yang diharamkan? Judi dan semisalnya. Mereka akan mengatakan, hada syai'un gaddallahu alaina wa gaddarah. Ini perbuatan sudah ditentukan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah untuk kita, untuk kamu. Wala mahisalana anhu, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada hal yang bisa membuat kita meninggalkannya, menjauhinya. Karena kita hanyalah hamba yang diperintahkan melakukan sesuai yang ditentukan. Benar, enggak salah. Perkataannya tidak salah sama sekali. Kita adalah hamba yang Allah yang berjalan sesuai kehendaknya Allah. Salah, tidak benar. Benar. Tidak salah sama sekali apa yang diucapkan. Tapi dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat ikhtiar di dalam dirinya. Allah memberikan sifat ikhtiar di dalam lah dia tidak mau menggunakannya, kemudian berdalil bisa apa kita? Kita berbuat seperti ini karena qadha dan takdirnya Allah. Apakah ada yang bisa menghindar dari qadha dan takdirnya Allah? Lupa dia kalau Allah memberi sifat ikhtiar. Dikasih oleh Allah sifat ikhtiar, lupa dia. Gak sadar. Yang dia ingat bahwasanya qadha dan takdir saja. Orang gak bisa lepas. Lu benar gak salah. Tapi ada sifat ikhtiar. Seperti kita di masjid. Misalnya masjid ini ada beberapa lampu. Dan kita hanya butuh satu atau dua lampu. Gak mungkin kita hidupkan semuanya. Kita hanya menghidupkan satu atau satu menghidupkan dua, atau menghidupkan butuh dua tapi menghidupkan satu, itu juga terserah. Nah, kita bisa milih, kita hidupkan dua-duanya atau hanya kita hidupkan satu. Kita bisa milih, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun tetap tidak lepas daripada qada dan takdirnya Allah. Sekalipun kita telah berusaha untuk memilih, menghindar, tetap kita gak akan lepas dari qada dan takdirnya Allah. Bukan berarti ketika kita gak mengerjakan, oh berarti ini gak sesuai dengan qada dan takdirnya Allah. Gak ada. Apapun yang kita lakukan itu selalu sesuai dengan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan mungkin beda, akan selalu sama. Nah, ini terjadi di zaman sekarang dan ini menjadi banyak. Nah, ini madhabnya Al-Jabariyah. Madhabnya Al-Jabariyah, mereka menganggap bahwasanya makhluk itu berjalan dengan kehendak Allah, sekalipun maksiat mereka tidak akan mungkin bisa menghindar. Dan ini banyak, bahkan menjadi ormas yang besar. Jadi ormas yang besar di negeri kita. Itu dikatakan dulu sama Hayatullah Haddad, banyak di zaman ini. Karena itu saya katakan lebih banyak di zaman ini. Lebih-lebih di Indonesia, karena menjadi ormas yang terbesar. Mereka itu madhabnya atau akidahnya Jabariyah. Padahal Allah mengajarkan kepada kita di dalam ayat Al-Quran, ma'asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, apapun yang kamu lakukan, yang kamu dapatkan dari kebaikan itu dari Allah. Sebaliknya, apapun yang kalian kerjakan dari kejelekan itu dari dirimu sendiri. Allah menjelaskan seperti itu. Tapi orang-orang yang memiliki akidah yang nyeleneh, yang nyimpang, mengatakan semua ini dari Allah. Benar, gak ada salahnya. Tapi tidak boleh ahli sunnah wal jamaah itu menisbatkan perbuatan jelek itu dari Allah. Anak misalnya, mabuk teler. Ini gara-gara bapak, kurang ajar anak. Anak ini kurang ajar. Sekalipun misalnya orang nilai, iya benar gara-gara bapak ini. Loh, enggak salah memang, tapi tidak boleh menisbatkan kejelekan itu kepada orang tua. Karena orang tua itu harus kita hormati, kita muliakan. Dan ini menisbatkan ke orang tua, kurang ajar. Sama kita, kepada kita, kepada Allah. Nisbatkan kejelekan kepada Allah. Loh, kurang ajar gitu. Enggak boleh, karena itu Allah mengajarkan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari kejelekan-kejelekan akidah yang menyimpangkan kita dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita dengan ilmu, dengan ibadah, dengan ketaatan sesuai apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.